الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita lanjutkan penjelasan kaidah yang ke-58, yaitu bila Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kemuliaan hambanya yang terpilih, ingin menampakkan sifat-sifatnya yang sempurna, selalu dia menggandengkan hal itu dengan an-naqisina fiha, orang-orang yang yaitu memiliki kekurangan pada sifat-sifat yang sempurna tersebut. Nah, yang menjadi lawannya, karena memang sesuatu itu akan nampak sifatnya bila dihadapkan kepada lawannya. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah beberapa contoh yang sudah kita baca. Berikutnya, contoh yang lain adalah tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال رحمه الله ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه أعداؤه. Ketika penduduk bumi tidak menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musuh-musuhnya, tamala'a alaih. Ini dalam keadaan penuh menghadapi beliau. Wa makaru makratahum al-kubra lil-iqa'i bihi. Dan melakukan makar yang besar, yang sangat besar di dalam upaya membinasakan beliau. Apa yang terjadi? Nasrahullah. Dzalikan nasral ajib. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pertolongan yang sangat ajib, yang sangat luar biasa. Ini sangat nampak dalam sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti di saat beliau alaihi salatu wassalam berdakwah ke Taif, yang kemudian ditolak mentah-mentah, padahal datang secara baik-baik mengajak mereka kepada kebaikan dan keselamatan mereka. Akan tetapi disikapi dengan penolakan, bahkan bukan cuma hanya penolakan, tapi juga penghinaan dan siksa. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam memberitakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada beliau kewenangan untuk memerintah malaikat gunung yang ada di sekitar tempat tersebut. Maka datang malaikat gunung itu dan menawarkan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Seandainya beliau ingin agar gunung tersebut ditimpakan kepada mereka yang menghina dan menyiksa beliau, maka malaikat gunung mampu dan siap menjalaninya. Lihat pertolongan Allah subhanahu datang. Setidaknya ini sebagai apa? Bentuk tasliyah, sesuatu yang menghibur dan menenangkan bahwa apa yang beliau jalan ini adalah hak dan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan keadaan beliau di saat seperti itu. Bahkan memberikan tawaran bantuannya. Ya. Karena orang itu kalau dakwah mengalami saat-saat sempit, ada kalanya dia terpikir apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendiamkan saya seperti ini. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala melihat saya dalam kesusahan seperti ini? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam dirinya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya sebagai tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Selalu menjaga dan mengawasi. Nah, tidak mendiamkan hambanya yang terpilih tadi itu dalam kesempitan dan kesusahan. Kalau ada orang yang bertanya, lantas kenapa waktu di Taif itu tidak langsung segera diturunkan itu bantuan sehingga menunggu sampai terluka parah? Rasulullah SAW berdarah-darah kaki dan kepalanya. Itu tidak lain adalah apa? Sebagai bentuk pembuktian yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak melihat dari hambanya yang terpilih tadi, yaitu kesabarannya, keteguhannya dalam mengemban amanah dakwah ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyaksikan betapa beliau itu sabar teguh dalam menjalani amanah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan apa? Bantuannya. Begitu. Ternyata di situ apa? Nampak dari diri seorang yang mulia ini, Nabi kita Muhammad SAW, akhlak yang baik terhadap Rabb-nya, dia tidak pernah berburuk sangka. Dia yakin Allah melihat, menyaksikan dan menjaga dirinya di dalam mengemban amanah ini. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dan juga beliau memiliki akhlak yang baik di situ terhadap kaumnya yang kafir sekalipun. Di mana ketika ditawari bantuan tadi, beliau alaihi salatu wassalam tidak serta-merta mengambil kesempatan tadi untuk memberangus mereka. Padahal coba saja kita lihat, apa, bayangkan betapa sangat kufurnya mereka itu. Besarnya kezaliman mereka. Datang hanya satu orang didampingi salah seorang sahabatnya. Enggak bawa senjata, enggak bawa apa. Datang pun enggak ngamuk-ngamuk. Secara baik-baik datangi tokoh-tokohnya. Itu pun dengan bentuk penawaran, tidak sifatnya apa? Memaksa. Baik-baik. Ternyata ditolak dengan betul-betul tidak memiliki sifat kemanusiaan. Dihina dan disiksa. Coba kalau kita bandingkan, bagaimana andaikan kita yang dalam posisi seperti itu mungkin sudah sakit hatinya luar biasa. Pikirnya kalau ada doa mustajab ini langsung didoakan ini ya. Nah, ternyata betul datang apa? Tawaran. Jadi kalau mungkin orang kayak kita yang enggak sabaran ya, yang penuh dengan sifatnya dendam, amarah. Oh, udah sekalian. Betul tuh, bagus itu. Hancurkan saja sehancur-hancurnya. Tapi Rasulullah SAW melihat di saat seperti itu pun tetap nampak pada diri beliau akhlak karimah, yaitu tidak sama sekali menaruh dendam pada mereka, sakit hati ataupun yang semisalnya, sehingga beliau mengatakan, akan tetapi aku mengharap semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ya. Ini kalau mereka tidak menerima, itu keburukannya kembali kepada mereka sendiri. Dan beliau berharap semoga dari keturunan mereka ada yang mau menerimanya. Nah, sehingga betul-betul keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Bagaimana yang juga telah kita sampaikan pada kisah sebelumnya tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika datang pertolongan Allah, kemuliaan dari Allah Ta'ala, di saat itu datang saudara-saudaranya yang dulu berkeinginan untuk membinasakannya dalam keadaan apa? Sangat mungkin untuk menimpakan balasan atas tindakan mereka. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Begitulah akhlak para nabi. Nah, kemudian saya mengatakan, fa inna nasral munfaridil ladhi ahata bihi aduhu syadid. Asyadidu harduhu wal alqawiyu makruh alladhi jama' kulla kaydih liyuqi'a bihi ashaddal akhdhat wa a'dham an-nakabat wa takhallusu wa infirajul amri lahu min a'dham anwa'in nasr. Maka sesungguhnya menolong seorang yang dalam keadaan sendirian, yang dikuasai oleh lawannya, ya, dengan segala macam makar dan tipu dayanya untuk menimpakan kepadanya kebinasaan, ya, dan upaya Allah dalam di dalam melepaskan hambanya yang dalam kondisi terjepit tadi di saat seperti itu, itu adalah bentuk dari sebesar-besar pertolongan. Nah, yang pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berbuat baik. Tidak akan mendiamkan hambanya yang saleh dalam keadaan terjepit dan tersiksa. Kalaupun terasa apa, kok pertolongan ini lambat, itu sekedar apa, ujian saja. Yang pasti sebagaimana Allah Ta'ala katakan ya, yaitu am hasibtum apa an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum massathumul ba'sa wal dharra wa zulzil. Hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal belum ya, yaitu datang kepada kalian sesuatu yang telah datang ya, pada orang-orang sebelum kalian dari ujian-ujian berat ya, yang mana orang sebelum kalian itu ditimpa oleh yaitu kesempitan, kesusahan, penyakit, situasi yang sangat genting, digoncangkan ya, dari mereka dengan goncangan-goncangan dahsyat, ujian-ujian berat. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah Ta'ala? Maka Allah katakan, ala inna Nasrullahi qarib. Selalu inilah yang hendaknya kita ingat-ingat. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Harus punya apa? Asyikatu billah, rasa percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan hamba-Nya yang saleh, hamba-Nya yang mukmin, hamba-Nya yang taat, hamba-Nya yang menyiapkan diri untuk beribadah kepada-Nya, mendakwahkan agama-Nya. Pastilah dia kan menol dan membelanya. Nah, itu sudah banyak sekali kita dapati beritanya dalam kisah-kisah orang-orang sebelum kita, dari para nabi khususnya, begitu pula orang-orang soleh yang telah lalu. Lihatlah, mesti seperti itu sunnatullah. Ujian-ujian sampai puncaknya terbukti di situ kesabaran dan keteguhannya, kekokohannya di atas Islam, di atas iman, datang dengan segera apa? Pertolongan Allah. Begitu. Coba saja kita pikirkan kondisi seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana itu? Sangat genting. Berdakwah saat itu dalam kondisi sendiri, menghadapi ayahnya dan kaumnya yang musyrik. Sampai ketika sudah tegak hujah itu atas mereka, ternyata mereka tidak malah beriman, justru malah bangkit emosinya. Ya. Dan mengatakan apa? حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Bakar dia. Tolong sembahan-sembahan kalian itu. Ya, kalau kalian mau berbuat. Nah. Coba. Bisa seperti itu? Belum kelihatannya. Pertolongan Allah belum kelihatan. Sampai ketika beberapa waktu yang sangat singkat ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api. Saat itu sudah dinyalakan kayu bakar yang sangat panas. Belum juga datang pertolongan itu. Ya. Tinggal kalau hitungan detik mungkin tinggal 1, 2, 3 detik lagi. Ini sudah masuk api ini. Kok belum juga datang pertolongan? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang dengan apa yang beliau jalani. Yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Sehingga beliau hanya mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pas dimasukkan ke dalam api, disitulah Allah berikan pertolongan. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim. Itu pas masuk api itu. Hanya berapa saat saja. Segera api itu apa? Berubah dari tabiatnya menjadi sejuk dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu helai daun bapak rambut pun yang hangus terbakar. Itu sampai apa? Kayu bakar itu terus berkobar-kobar. Habis kayu bakar jadi abu semua. Dalam keadaan Nabi Ridha tidak tersakiti sedikit pun, walaupun satu helai rambut. Faradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mereka hendak membuat tipu daya, maka Allah jadikan mereka orang yang paling rendah. Itulah janji Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makir. Cepat ya? Cepat sekali. Pertolongan kau datang itu. Ya. Bayangkan api dengan Nabi Ibrahim. Mau dilempar. Selisihnya cuma mungkin berapa detik gitu. Langsung turun perintah Allah. Set, langsung berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Cepat yang pertolongan Allah Ta'ala. Kalau sudah datang itu cepat. Di bawah hitungan satu detik itu sudah set, jadi pertolongan Allah. Paham ya? Cuma enggak langsung ditampakkan, karena Allah ingin melihat dari hambanya kemuliaan sifatnya itu loh, yaitu kesabarannya, tawakalnya. Itu yang Allah ingin apa? Tampakkan kepada manusia ini. Bagaimana hamba pilihan ini? Hambaku yang pilihan ini, sabarnya luar biasa, tawakalnya, percayanya yang penuh kepada Rabbnya. Begitu. Itu yang ingin ditampakkan, sifat-sifat mulia itu ya. Sifat sabar, sifat tawakal, ya. Percaya yang penuh kepada Allah. Itu. Yakinnya yang membaca di dalam mengemban agama Allah Ta'ala. Nah, ini kemuliaan. Ada pertolongan pasti. Cepat. Segera. Kalau sudah saatnya. Enggak nunggu saat detik. Kalau mungkin ada hitungan di bawah satu detik, lebih cepat dari itu. Ya. Nah. Kama dzakarallahu hadhihi al-hal allati 'ataba biha ahli al-ardh. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan keadaan seperti ini yang dengannya Allah yaitu memberi pelajaran kepada penduduk bumi. Faqala Allah Ta'ala bin Firman, illa tansuruh, bila kalian tidak mau menolongnya, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolongnya. Artinya, cukup Allah yang menolong Rasulnya. Kalau memang kalian tidak mau ya, merelakan diri kalian berkorban ya, di dalam membela utusan Allah ini, maka sesungguhnya Allah enggak butuh. Cukup bagi utusan Allah tadi pertolongan Allah Ta'ala. Dikisahkan, id akhrajahul ladina kafaru, ketika itu orang-orang kafir mengusirnya. Thaniyasnaini, orang yang kedua dari dua orang itu, ketika itu beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika telah datang yaitu perintah hijrah, yaitu yang paling terakhir. Yang pertama hijrah kan kaum muslimin yang lainnya, para sahabat. Ada yang pertama ke Habasyah, selamat mereka di sana, dan tenang. Walaupun ya masih negeri kafir, tapi lebih baik daripada Mekah saat itu. Kemudian ketika Yathrib sudah siap sebagai darul hijrah, angkatlah berapa kelompok muslimin ke sana. Itu pun sembunyi-sembunyi, dalam keadaan diburu oleh musyrikin Quraisy. Jangan sampai ada yang keluar dari Mekah. Terus ketika semua yang siap hijrah dan mampu hijrah telah berangkat, beliau yang paling belakangan dalam hijrah, menunggu perintah Allah Ta'ala. Sudah ada perintah, berangkatlah didamping oleh Abu Bakar As-Siddiq. Idh huma fil ghar, ingatlah ketika keduanya berada dalam gua. Yang itu tempatnya sangat apa? Mudah sekali dijangkau. Ya. Kalau kita baca nanti dalam sirah itu, ketika keduanya bersembunyi, ya, dalam keadaan tim pencari jejak itu betul-betul sangat akurat di dalam memburu, ya kan? Ketemu itu. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seandainya mereka ya menundukkan kepalanya sedikit saja, tentulah mereka akan melihat ya, menangkap. Tapi kalau sudah pertolongan Allah datang, ya, sekejap pikiran ya, akal itu seakan-akan tidak bisa apa, mencerna, takjub gitu. Pencari jejak ini sudah maksimal dan sudah ada di target itu jarak ya mungkin berapa jengkal gitu ya. Sudah itu. Ya. Tapi kalau sudah pertolongan Allah Ta'ala datang, mau berbuat apa? Sehebat-hebatnya orang, ya, secanggih-canggihnya dia dalam mencari jejak, tidak bisa melawan pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Idyaqulu li sahibihi la tahzan, ketika beliau berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau sedih. Lihat betapa tenangnya beliau, yakinnya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq yang menceritakan bahwasanya kakinya itu disengat oleh ular jengking. Ya. Istilahnya apa? Menahan sakitnya itu. Ya. Sengatan kalau jengking. Ya. Kata beliau, la tahzan, jangan sedih. Inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah turunkan ketenangan pada beliau. Wa ayyadahu, Allah menguatkan, mengokohkan beliau bi junudin, dengan tentara-tentara lam yarauha, yang lam tarauha, yang kalian tidak lihat. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu yang paling rendah dan hina. Wa kalimatullahi yal ulia, dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha hikmah. Tak bisa menolak ya, melawan kekuasaan Allah, dan sangat halus ya. Bahkan sebelumnya ketika tempat kediaman beliau dikepung ya, sebelumnya dikepung itu oleh pemuda-pemuda dari Arab dengan berbagai macam sukunya, membawa senjata yang terhunus, mengepung kediaman beliau. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala datang ke doanya dengan sangat halus sekali ya. Tidak perlu perlawanan ini. Sekedar apa, diambil segenggam itu pasir, dihambur-hamburkan ya, pada mereka itu tertutup pandangan, sehingga beliau pergi keluar dari tempat itu dalam keadaan tidak ada seorang pun yang merasa keluarnya beliau dari tempat itu. Hingga ketika sudah sepakat untuk disergap, masuk ke dalam, ditemukan tuh cuma anak kecil. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mana Rasul yang mereka saat itu menyaksikan ada di dalam? Ada di dalam. Aku punya ilmu menghilang gini. Tidak, enggak ada Rasul punya ilmu menghilang. Tapi itu dapat terangan Allah. Ya. Nah, sama seperti yang kemarin kita baca, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika sang ibu berusaha untuk menyelamatkan, lah kok malah datangnya itu ke orang yang justru dialah yang ingin dihindari. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang halus dalam memberikan pertolongan kepada hambanya yang terpilih. Tidak ada yang kuasa sekejamnya orang seperti Fir'aun ya. Kalau sudah datang pertolongan Allah itu enggak bisa apa-apa dia. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, ketika sama dikepung dalam tempat yang sudah terjepit, Yahudi sudah siap menyergap, ya Allah angkat dia. Ya. Dan seorang yang mengkhianatinya justru Allah rubah. Ya, rupanya seperti rupa Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika dia datang ke Yahudi, bahwasanya Isa ada di dalam, apa kata orang Yahudi? Ya kamulah Isa. Gitu. Pandangan mereka Allah rubah. Nah, subhanallah, tidak akan Allah Ta'ala apa, mendiamkan hambanya yang terpilih. Pastilah akan datang itu pertolongan dengan sangat cepatnya kalau sudah saatnya itu. Enggak nunggu 1-2 detik, lebih cepat dari itu kalau sudah datang. Hanya saja memang itu perlu apa, kita memiliki kesabaran, tawakal, percaya yang penuh kepada janji Allah Ta'ala, pembuktian pada diri kita. Itu saja. Kemudian beliau katakan wa qaribun min hadza, yang lebih dekat dari ini juga. Contoh yang lain adalah nasruhu lahu yauma Hunain, pertolongan Allah kepada beliau pada hari Hunain. Haitsu a'jabal muslimin kathratuhum, di mana kaum muslimin merasa kagum dengan banyaknya mereka. Falam tughni anhum syai'a, ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan kecukupan apapun dari mereka. Wadaqat 'alaihimul ard, terasa sempit atas mereka bumi ini. Bima rahmat, tsumma wallaw mudbirin, kemudian mereka berpaling ke belakang, lari, kocar kali. Itu kan setelah Fatu Mekah ya, banyak orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Saat itu ingin ya, melawan pihak musyrikin yang masih bertahan, datang ke Hunain dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai di situ tidak ada sedikit pun lawan. Mana mereka ini? Akhirnya muslimin mulai bah, kelihatan ini goncang jiwanya, merasa sombong begitu, tampang petendeng. Ya, ketika sudah pas di tengah-tengah ya, sarang musuh, ternyata disitulah datang serangan panah seperti hujan ini. Dari kanan, dari kiri, ternyata dijebak, dibiarkan masuk ke kampungnya, ke sarang lawannya itu, tanpa melihat ada yang menghadapi. Biarkan udah pas di tengah-tengah, baru dihujani dengan apa? Panah-panah, buru-buru-buru-buru, gocar-gacir sudah. Tidak bermanfaat bilangan yang banyak ketika dalam kondisi seperti itu. Sebagai pelajaran dari Allah Ta'ala. Ya. فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ سَكِينَةً وَنَصْرَهُ فِي هَذِي الْحَالِ الْحَرَجَةِ. Maka Allah Ta'ala meneguhkan Nabi-Nya AS dan Allah turunkan ketenangan dan pertolongan di saat yang sangat kacau seperti itu. Ya. Pertolongan Allah. فَكَانَ لِهَذَا النَّصْرِ مِنَ الْمَوْقِ الْكَبِيرِ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ. Dan pertolongan yang Allah turunkan di saat itu ya, menempatkan posisi yang sangat besar yang sulit untuk diungkapkan. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan Rasul di saat seperti itu? Bayangkan ya, kalau antum ya tahu yang namanya siasat dalam pertempuran. Kalau sudah begitu itu berapa persen ya, kecil persentase untuk selamat. Masuk ke serang lawan dari tengah-tengah, hujan ya apa panah, tapi kok bisa lolos, bisa lepas gitu ya. Itulah pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala. Wa kadzalika ma dzakarahu Allah min asyada'id allati jarat 'ala anbiya'i wa asfiya'i. Begitu pula apa yang disebutkan dari saat-saat genting yang dialami oleh para nabi dan hamba-hambanya yang terpilih. Wa annahu idza ishtaddal ba'su wa kada an yastawli 'ala an-nufusil ya'su anzalallahu farajahu wa nasrahu liyakuna dhalika mawqi'un fil qulub. Nah, ini ketika semakin dahsyat ujian saat-saat yang genting, sehingga hampir-hampir yang namanya jiwa ini apa, putus asa dari mengharapkan pertolongan. Itu memang mesti apa, digitukan itu hamba-hamba pilihan itu. Seakan-akan, duh kapan ini pertolongan? Kok sampai seperti ini? Nah, dia dalam perang Ahzab juga begitu ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, seakan-akan hati itu udah sampai ke hanajir, kerongkongan. Udah kayak udah apa namanya? Binasa sudah. Ya. Digoncangan dengan goncangan yang dahsyat. Baru saat itu datang pertolongan dengan sekejap. Perang Ahzab enggak butuh perlawanan besar. Saat itu kalau sudah dalam pertolongan Allah, dikirim tentara yang ya, mereka tidak melihatnya, angin yang dahsyat, sudah selesai lari. Yang itu yang anak ingat jumlahnya sekitar 400 ribuan. Itu yang baru dari musyrikinnya, belum yang Yahudi yang membatalkan perjanjian, belum lagi dari munafikin yang dari dalam. Kalau seperti mental-mental orang sekarang itu sudah apa? Ya, mati berdiri itu. Tapi lihat bagaimana Rasul para sahabat teguh di dalam menghadapinya dengan guncang yang biasa seperti itu. Sehingga ketika Allah sudah membuktikan keteguhan dan kesabaran hamba yang terpilih tadi, datang pertolongan dalam sekejap. Hilang itu kesempitan. Seketika itu juga. Lari, enggak akan balik lagi itu musuh. Enggak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Lari, enggak balik lagi. Yang Yahudi juga apa? Sampai kayak kita lihat, dikiranya sudah tamat ini Muhammad dan pengikutnya ini tamat sudah. Loh, ternyata malah mereka yang menang. Wah. Sehingga saat itu yang dijatuhkan hukuman pada mereka dia. Orang-orang yang sudah tumbuh rambut kemaluannya disemblek karena menyelisih perjanjian. Sebagai hukumannya. Yang munafikin tambah kecelek lagi. Merasa dia sudah apa? Bisa senang-senang. Ternyata Allah menangkan hambanya. Ayo, nah, mau bikin alasan apa lagi kan? Nah. Begitulah pertolongan Allah datang itu. Bikin lawan itu apa? Kecelek. Pikirnya paling sudah hancur itu. Ya orang kayak sekarang itu kondisi damai ini ya. Nah, orang-orang yang hasad mengatakan paling sebentar lagi damai sudah. Jadi basisnya Syiah. Ya. Dibilang Syiah ya sudah di ujung tanduk, enggak ada ulama yang peduli dengannya sudah. Nah, gitu. Hanum, butuh kesabaran, butuh percaya penuh pada Allah. Jangan guncang, jangan gegar. Pertolongan datang, walaupun hujan nuklir itu ya, dengan sombongnya Husiyun saat itu tidak punya apa, pengaruh apa-apa. Kemenangan Allah, ya, diberikan kepada hamba-Nya Allah ini. Nah, melongo itu Husiyunnya. Udah berapa coba pengeluarannya? Senjata-senjata mahal itu. Bahan peledak yang luar biasa itu untuk menghancurkan jangankan satu desa kayak Damat. Satu kota Surabaya ini mungkin sudah bisa porak-poranda itu. Nuklir-nuklir yang kayak besarnya kayak gitu. Nah, tapi enggak bisa apa-apa. Mundur. Nah, enggak balik lagi. Insya Allah ya. Yang lawan-lawan yang dari luar yang cuma nonton. Nunggu-nunggu saat-saat. Ya, paling hancur sudah. Tambah kecelek. Ya. Katanya sejun tanduk. Kok kuat banget gitu ya. Para ulama yang dikatanya sudah menjauhkan diri, tidak peduli. Justru semakin apa? Mendekat, memberikan pembelaan, ya, pujian, ya, menguatkan, menyabarkan, dan semakin baiknya hubungan. Kecelekan. Nah, ya begitulah orang. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Nah, anzalallahu farjahu wa nasrahu. Allah turunkan di saat-saat yang sudah sangat genting seperti itu kelapangan dan pertolongannya, agar semakin membekas dalam hati. Begitu ya. Pertolongan di saat seperti itu mesti apa? Itu selalu teringat itu. Dalam hati hamba yang diuji, gitu ya, semakin kuat imannya, dan juga dalam hati lawannya, ya kan, semakin gemetar. Tidak bisa kamu berbuat apa-apa kalau Allah sudah menolong hambanya. Ya. Nggak ada gunanya ya, kamu yaitu mentertawakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah datang pertolongan. Walaupun semua manusia itu bersatu untuk menghabisi seorang hamba, apa akan tetapi bila Allah subhanahu wa ta'ala hendak menolong hamba tadi, nggak ada manfaatnya mereka yang bersatu tadi. Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas ya. Radiyallahu anhuma. Apa disebut di situ? Yaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Gitu. Walaupun manusia yang semua bersatu membela kamu, ya, tapi kalau sudah datang musibah ketentuan Allah, tidak bisa kamu apa? Menghindar. Sudah ketetapan Allah Ta'ala. Seperti dalam perang Hunain tadi itu. Ya. Datang cobaan. Gitu. Banyaknya pasukan seperti tidak ada fungsinya. Sebaliknya, kalau manusia ini bersatu untuk membinasakan kamu, tidak akan mereka mampu melakukan itu kecuali sebatas yang Allah sudah takdirkan. Tidak lebih. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Artinya semua tidak akan keluar dari catatan takdir itu. Ya, tidak akan keluar. Mesti seperti itu. Nah, sehingga hatinya apa? Yang mukmin semakin tenang dengan agamanya, dengan keimanannya. Yang kafir semakin yaitu tersiksa dengan kekufurannya, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa mereka menginginkan kebinasaan lawannya, tapi Allah tidak bisa mendiamkan itu. Nah, yang lebih juga mendekati hal ini adalah inzaluhul ghaiz 'alal ibad, ketika Allah menurunkan hujan lebat kepada hambanya yang bermanfaat. Ba'da an kanu min qabli ayunazzala 'alaihim mublisin, yang sebelum diturunkan hujan kepada mereka dalam keadaan apa? Berputus asa. Kemarau yang panjang, kekeringan, kehausan, ya, ternak dan sawah ladang pun ya, terancam hancur ketika tidak ada air. Nah, di saat-saat yang genting seperti itu, kemudian turun apa? Hujan. Itu apa? Sangat berkesan buat mereka. Fayahsul min athari ni'matillah wal istibsyar bi fadlih ma yamla'ul qulub hamdan wa syukran. Sehingga di saat seperti itu, ya, yang namanya athar nikmat Allah ini, hujan ini, dan kegembiraan dengan fadilah Allah dengan turunnya hujan ini sangat memenuhi apa? Hati para hamba tadi. Sehingga penuh dengan pujian dan syukur kepada Allah. Wassana'an alal bar, sanjungan kepada sang pencipta. Lihat, ya kan? Dalam keadaan genting, sempit, susah, payah, kemudian datang pertolongan. Itu hujan. Sehingga dari situlah orang bisa merasakan betapa nikmatnya air hujan itu. Ya. Kalau dibawa pada kondisi seperti itu, coba kalau hujan terus-terusan gitu, mungkin ya kurang menghargai air ya, sehingga kalau pakai air boros-borosan. Tapi kalau pas lagi kondisi ya, kemarau, kering, sawah ladang ya, terancam, ternak terancam, kehausan, datang air hujan. Di saat seperti itu, barulah mereka lah bisa merasakan besarnya nikmat air hujan. Nah, ini juga dalam surah Ar-Rum ya. Kita baca di sini. Anzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil Allah ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta. Pastor saya. Nah, wa kadzalika yadhkurum ni'amah bilafti anzarihim ila ta'ammuli diddiha. Begitu pula Allah mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmatnya dengan memalingkan pandangan mereka kepada lawannya. Kaqauli qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Katakan wahai Nabi, bagaimana pandangan kalian bila Allah cabut atau Allah ambil pendengaran, penglihatan kalian, Allah tutup hati kalian, siapakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan itu kepada kalian? Agar kita apa? Pandai-pandai mensyukuri nikmat ini, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami dengan hati kita. Itu pemberian yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Bagaimana kiranya kalau kita dibuat tuli, mata dibuat buta, hati dibuat tidak bisa yakni mencerna apapun. Siapa yang kita harapkan selain Allah yang bisa mendatangkan itu semua? Nah, dari situlah yang diharapkan apa? Hamba tadi punya kesadaran betapa pentingnya nikmat pendengaran, penglihatan dan hati untuk kita pandai-pandai mensyukurinya. Gunakan baik-baik dan jaga kesehatan pendengaranmu. Gunakan baik-baik dan jaga kesehatan penglihatanmu. Akal yang ada dalam hatimu itu isi dengan nilai-nilai ibadah yang dicintai, yang diridhai oleh Allah. Untuk mendengar ayat-ayatnya, untuk melihat kebesarannya, keagungannya, untuk banyak memikirkan penciptaanmu, ibadah kepadanya. Karena ini nikmat yang besar. Memang nikmat itu akan terasa kalau apa? Diharapkan kepada lawannya. Nah, wa qauluhu juga firmannya, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan wahai Nabi, bagaimana pandangan kalian ketika Allah menjadikan malam pada kalian terus sampai hari kiamat, enggak ada siang. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un? Apakah yang tidak dengar? Ini Allah ingatkan kepada kita betapa nikmatnya siang ini. Ya. Coba seandainya Allah hilangkan nikmat siang ini, sehingga hari-harimu ini hanyalah malam saja, tidak ada siang. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya kepadamu untuk kamu bisa beraktivitas? Tidak ada selain Allah. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi afala tubsirun. Katakan wahai Nabi, bagaimana pandangan kalian bila Allah menjadikan pada kalian itu siang terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan malam kepada kalian, yang kalian bisa tenang di malam hari itu? Apa kalian tidak melihat bagaimana nikmatnya malam itu? Di situ kalian bisa tenang, bisa beristirahat dari kesibukan kalian. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Maka termasuk dari rahmat Allah adalah Allah jadikan untuk kalian itu adanya malam dan siang. Litaskunu fihi, agar kalian bisa tenang di malam itu. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian bisa mencari fadilah Allah di siang itu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Artinya nikmat itu akan terasa kalau dihadapkan dengan lawannya. Ya. Fadilah suatu perkara itu akan nampak kalau didekatkan kepada lawannya. Nah, sering-seringlah kita apa? Memikirkan hal seperti itu. Kalau kita ingin tahu betapa nikmatnya pendengaran itu, coba pikirkan orang yang tuli, bagaimana mereka itu. Ya, susah payah ya kan? Berkomunikasi misalnya sulit. Begitu pula nikmatnya penglihatan, nikmatnya akal sehat. Dengan kita perhatikan orang yang buta, perhatikan orang yang gila itu, yang enggak bisa memahami apa-apa. Nah, itu bisa apa? Kita rasakan nikmat yang besar ini. Masih panjang ini. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Syadallah la ilaha illallah astaghfirullah.